Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Para pendengar Radio Ibnu Qayyim dimanapun berada, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita sekarang berada di hari yang ketiga dari bulan Ramadan. Bulan yang penuh berkah, penuh dengan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian pula kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang mana di kesempatan siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemudahan bagi kita untuk bisa melanjutkan kajian kita dari kitab Durusul Muhimmah li'amatil ummah karya Asy-Syaikh Al-Imam Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, yang mana di kesempatan sebelumnya kita telah selesai dari ataupun telah kita sebutkan secara ringkas dari biografi pengarang kitab ini, yaitu Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu taala. Demikian pula telah kita baca muqaddimah yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala, sehingga insyaallah taala di kesempatan kali ini kita akan memasuki pelajaran yang pertama dari pelajaran-pelajaran yang beliau sebutkan dalam kitabnya Ad-Durusul Muhimmah li'amatul ummah, pelajaran-pelajaran penting bagi keumuman umat ini. Maka berkata Samahatul Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu taala, Ad-Darsul Awwal Suratul Fatihati wa Qisarus Suwari. Pelajaran yang pertama surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek. Surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek. Qala rahimahullah Suratul Fatihati wa ma amkana min Qisarus Suwari min surati Zalzalati ila suratin Nas talqinan wa tashihan lil qiraati wa tahfizan wa syarhan lima yajibu fahmuhu. Kata beliau rahimahullahu taala, surat Al-Fatihah dan apa yang memungkinkan dari surat-surat yang pendek yang dimulai dari surat Al-Zalzalah hingga surat An-Nas, talqinan yaitu dengan secara talqin, wa tashihan lil qiraah membenarkan bacaan, wa tahfizan membenarkan hafalan, wa syarhan lima yajibu fahmuhu dan penjelasan dari apa yang wajib bagi seorang muslim untuk memahaminya. Maka Asy-Syaikh rahimahullahu taala memulai pada pelajaran yang pertama dengan sesuatu yang sangat penting yang berkaitan dengan ibadah seorang hamba sehari-hari, yang berkaitan dengan salah satu rukun dari rukun Islam, yaitu apa yang berkaitan dengan ibadah salat seorang hamba, yang mana ibadah salat seorang hamba tidak akan diterima melainkan apabila dia membaca Al-Fatihah. Sehingga Al-Fatihah di sini merupakan salah satu rukun dari rukun salat. Dan seorang muslim, baik dia awam sekalipun, tetap wajib baginya untuk mengerjakan sholat sehari semalam minimalnya 17 rakaat. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berarti minimal pula dalam sehari semalam dia akan membaca surat ini, surat Al-Fatihah, sebanyak 17 kali. Ini minimalnya. Ditambah lagi apabila dia mengerjakan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Maka dari sini merupakan pelajaran yang sangat penting bagi seorang muslim untuk bisa membaca surat Al-Fatihah dan menghafalkannya. Dalam hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu muttafaqun alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata liman lam yaqra bi ummil Qur'an." Tidak ada salat bagi seseorang yang tidak membaca dengan Ummul Qur'an, yaitu Al-Fatihah. Sehingga tidak sah sholatnya seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Dan disebutkan dalam riwayat Ibn Hibban, "La tujzi'u sholatun la yakra'u fiha bifatihatil kitab." Tidaklah sah sholat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Sehingga ini menunjukkan dan mengajarkan kepada kita akan pentingnya dari surat Al-Fatihah tersebut. Ya, akan pentingnya dari surat Al-Fatihah tersebut. Sehingga ya, seseorang hendaknya menghafalnya, ya, mempelajarinya. Terlebih lagi, surat Al-Fatihah ini di samping merupakan salah satu rukun yang harus ada dalam sholatnya seseorang, surat tersebut juga memiliki keutamaan-keutamaan yang lainnya. Di antaranya dari keutamaan Al-Fatihah, yaitu bahwasanya Al-Fatihah ini juga disebut dengan salat. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dalam hadis qudsi, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. Aku membagi as-salah, yaitu Al-Fatihah ini, menjadi dua, antara diriku dengan hambaku. ولعبدي ما سأل, dan untuk hambaku apa yang dia minta. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي. Apabila seorang hamba dia mengatakan, membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengatakan, Hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Wa idha qala ar-Rahmanir Rahim, apabila hamba tersebut membaca ar-Rahmanir Rahim, qala Allahu ta'ala athna alaiya abdi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengatakan kepadanya, athna alaiya abdi, hambaku telah mengulang-ulang pujian untukku. وَإِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ قَالَ مَجَّدَنِي عَبْدِي وَقَالَ مَرَّةً فَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِي. Dan apabila seseorang hamba dia membaca Maliki Yaumid Din, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan hambaku terus menyebutkan pujian-pujian kepadaku. Dan dalam riwayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, فَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِي, maka hambaku menyerahkan urusannya kepadaku. فَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ قَالَ هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلْ. Dan apabila seorang hamba dia membaca إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي, inilah pembatas, ya, antara diriku dengan hambaku. Wali abdi ma sa'ala, dan untuk hambaku dia akan mendapatkan apa yang dia minta. Ya, sehingga tiga ayat yang pertama ini kaitannya dengan hak Allah Subhanahu wa taala atas hambanya. Adapun yang setelahnya adalah hak dari hamba yang akan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba tersebut sebagai bentuk karunia dan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga, وَإِذَا قَالَ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الظَّالِينَ قَالَ هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَا. Apabila hamba tersebut membaca, اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الظَّالِينَ, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengatakan, هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَا, maka doa ini adalah untuk hambaku sehingga bagi hambaku dia akan mendapatkan apa yang dia minta. Sehingga ini ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, padanya tergantung doa yang agung di dalam Al-Fatihah itu sendiri, yang Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan akan mengabulkan dan memberikan kepada hamba tersebut apa yang dia minta. Doa yang agung, ihdinas siratal mustaqim, wahai Rabbku tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladina an'amta alaihim, jalan yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, para siddiqin, asyuhada dan salihin. Ghairil maghdubi alaihim waladhalin, dan bukan jalan orang yang engkau murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Sehingga di sini ada doa, ya, seorang hamba meminta keistiqamahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di jalan yang lurus. Apabila seorang hamba mau merenungi isi makna dan kandungan dari surat Al-Fatihah itu sendiri, sehingga secara tidak langsung tatkala seorang hamba membacanya, tatkala dia sedang mengerjakan sholat, berarti dia meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala keistiqomahan di atas jalan yang lurus. Sehingga ini menunjukkan betapa agungnya dan besarnya faedah keutamaan dari surat Al-Fatihah tersebut. Demikian pula di antara yang menunjukkan keutamaan dari surat Al-Fatihah tersebut adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu dalam sebuah kisah, yang mana suatu ketika Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu singgah di suatu kampung. Beliau berserta rombongannya meminta kepada penduduk kampung agar menjadikan mereka sebagai tamu sehingga mendapatkan penghormatan dan pemuliaan. Namun, penduduk kampung tersebut enggan untuk menjadikan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu dan sahabat-sahabatnya yang bersama dengan beliau sebagai tamu. Hingga akhirnya disebutkan bahwasannya pemimpin dari kaum tersebut terkena sengatan dari seekor binatang yang berbisa. Dan mereka sudah berusaha untuk mencari obat penawar untuk menyembuhkan pemimpin kampung itu. Namun mereka tidak mendapatinya. Sehingga mereka akhirnya datang kepada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu bertanya apakah beliau mampu untuk menyembuhkan dari pemimpin kampung tersebut. Ya. Maka Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, ya, dan sebelum itu mereka bersepakat, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu dengan penduduk kampung tersebut bersepakat, ya, bahwasanya apabila Abu Sa'id Al-Khudri bisa menyembuhkan dari pemimpin kampung tersebut, maka mereka akan diberi, ya, dengan beberapa ekor kambing. Maka akhirnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu mendatangi pemimpin kampung tersebut, kemudian membacakan kepadanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yaitu membacakan Al-Fatihah sebagai bentuk ruqyah, ya, sebagai bentuk ruqyah atas sengatan dari binatang berbisa tersebut. Maka disebutkan faka'annama nasyita min iqal, maka seakan-akan pemimpin kampung tersebut, ya, dia bersemangat ataupun dia barakallahu fikum seakan-akan terbebas dari sebuah ikatan, yaitu dia sembuh biiznillah dengan ruqyahnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu yang meruqyah dengan membaca surat Al-Fatihah. Ya. Maka akhirnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu bersama dengan rombongannya mendapatkan kambing tadi. Hingga akhirnya mereka barakallahu fikum mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan kejadian tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ma yudrika annaha ruqyatun." Bagaimana engkau tahu bahwasanya Al-Fatihah itu adalah salah satu bentuk ruqyah? Ya. Bahwasanya Al-Fatihah adalah salah satu bentuk ruqyah. Tsumma qala, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qad asabtum," dan engkau telah benar bahwasanya Al-Fatihah itu adalah salah satu cara untuk meruqyah. "Aqsimu wadribu li ma'akum sahman." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, ya, kepada Abu Sa'id Al-Khudri dan teman-temannya agar membagi kambing, daging kambing tersebut, dan memasukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ataupun memiliki saham, ya, bagian dari pembagian kambing tersebut. Ya. Segini juga menunjukkan keutamaan dari surat Al-Fatihah itu sendiri. Ya. Bahwasanya Al-Fatihah itu bisa menjadi salah satu bacaan yang dibaca tatkala seseorang meruqyah, dan ini adalah sesuatu yang datang, ya, melalui iqrar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, keutamaan yang besar tatkala seseorang, ya, disengat dari sengatan hewan berbisa atau yang semisalnya, atau seorang mengalami sebuah penyakit, dia meruqyah dirinya dengan membaca Al-Fatihah tersebut. Dia berusaha memahami maknanya, ya, dia mengulang-ulangnya dan dia meyakininya dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala biiznillah, Allah Subhanahu wa taala akan menyembuhkannya dari penyakit. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan menyembuhkannya dari penyakit. Sehingga dari sini penting bagi kita untuk bisa menghafal dari surat Al-Fatihah itu sendiri. Dan keutamaan-keutamaan yang lainnya dari surat Al-Fatihah ini sangatlah banyak. Sehingga Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu taala mengingatkan dalam pelajaran yang pertama ini. Ya, yang mana pelajaran-pelajaran beliau ini, ya, secara khusus, ya, ditekankan kepada mereka orang-orang awam, hendaknya mereka menghafal dan mempelajari surat Al-Fatihah itu. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullah, "Wa ma amkana min qisaris suwari." Demikian pula hendaknya dia menghafal, dia mempelajari dari surat-surat yang pendek, min suratil zalzalah ila suratin nas. Dari surat Al-Zalzalah hingga akhir dari Al-Quran, yaitu surat An-Nas. Ya. Maka, barakallahu fiikum, di sini Syekh rahimahullahu ta'ala menganjurkan, ya, bagi seseorang muslim, minimalnya hendaknya dia menghafal dengan kadar ini. Ya. Kata Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullahu ta'ala di dalam syarahnya, "Wa yaqtarihu Asy-Syaikh rahimahullah an yakuna at-ta'limu liqisari suwari min surati Zalzalah ila suratin Nas wa anna hadzal qadra kafin lil 'awam liyu'addu biha salatahum fardhaha wa naflaha." Kata Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala, maka Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu taala dalam tempat ini menyebutkan hendaknya seseorang mempelajari surat-surat pendek dari surat Al-Zalzalah sampai surat An-Nas. Wa anna hadzal qadra kafin lil 'awam. Dan bahwasanya kadar ini menghafal, ya, dari surat Al-Zalzalah hingga surat An-Nas ini adalah kadar yang mencukupi. Ya, kadar yang mencukupi. Liyu'addu biha salatahum, agar mereka bisa mengerjakannya dan membacanya tatkala salat-salat mereka. Fardhaha wa naflaha, baik salat fardunya ataukah salat sunnahnya. Ya. Sehingga ini hendaknya dihafal. Ya, ini hendaknya dihafal. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, bima fi dzalika qiyamul lail. Demikian pula masuk dalam salat sunnah tersebut adalah qiyamul lail, yaitu salatul lail. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terlebih di keadaan kita sekarang ini, di hari-hari ini, yang mana di tengah-tengah wabah virus corona ini, dengan himbauan dan anjuran dari pemerintah, masjid-masjid ditutup, mengerjakan sholat jamaah, sholat jumat, mengerjakan sholat jamaah di rumah, dan ditiadakan sholat jumat di masjid. Demikian pula sholat tarawih dikerjakan di rumah-rumah, yang mana tentunya terlebih bagi mereka kaum lelaki yang mereka menjadi imam untuk sholat tarawih di rumah-rumah mereka. Maka ini adalah anjuran yang sangat bagus sekali dari Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, bahwasanya qadar ini seorang membaca dari surat ataupun menghafal dari surat Zalzalah, dari surat sampai surat An-Nas, kurang lebih ada 14 surat, ini adalah sesuatu yang mencukupi. Sesuatu yang mencukupi. Seorang mengerjakan sholat tarawih, 8 rakaat, dia ulang-ulang dari surat Zalzalah, kemudian dilanjutkan surat Al-Adiyat, Al-Qari'ah, surat At-Takatsur, dan seterusnya. Ini 8 surat, kemudian dia ulang lagi, dan seterusnya. Dia putar terus. Dia ulang-ulang terus ketika dia menjadi imam sholat tarawih. Ini adalah kadar minimal. Kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, ini kadar minimal bagi mereka orang awam. Ini kadar minimal bagi mereka orang awam menghafal sampai surat Al-Zalzalah. Maka tentunya kalau ini kadar bagi orang awam, tentunya menjadi sesuatu yang aib. Sesuatu yang tercela, menunjukkan kekurangan. Apabila seorang salafi, seorang sunni, dia tidak menghafal surat-surat ini sampai surat Al-Zalzalah, bahkan dia tidak memiliki semangat untuk mempelajarinya. Sehingga ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hendaknya ini yang menjadi perhatian kita. Minimal, kadar minimal kita menghafal sampai surat Al-Zalzalah. Dari An-Nas sampai Al-Zalzalah. Sehingga kata Asy-Syarih hafizahullah taala, hatta law karrara as-surata al-wahidah muqtasiran 'alayha fi qiyamihi min al-lail. Bahkan walaupun dia mengulang-ulang sebuah surat saja, satu surat yang pendek dari surat-surat tersebut ketika dia mengerjakan salatul lail. Misalkan dia barakallahu fikum ketika salatut tarawih yang mudah bagi dia, dia hanya membaca dari surat-surat yang pendek. Di samping misalkan surat An-Nas, Al-Falaq, demikianlah Al-Ikhlas, mungkin dia membaca dari surat-surat yang pendek. Dia membaca Tabbat Yada, kemudian Idza Ja'a Nasrullah, Inna A'tayna, Ara'aita Alladhi, kemudian Li'ila Fi Quraish, Alam Tara, dan seterusnya. Ini surat-surat yang pendek, dia mengulang-ulang membacanya. Barakallahu fikum, ini lebih utama. Ini disebutkan oleh Asy-Syarih hafizahullah taala. Dan bahkan barakallahu fikum, beliau meriwayatkan, menyebutkan riwayat dari sahabat Qatadah bin Nu'man radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Inna rajulan qama fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u min as-sahar qul huwallahu ahad la yazidu 'alaiha." Bahwasanya ada seseorang pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia mengerjakan salatul lail pada waktu sahur, yaitu salatul lail, salatul tahajud, dia mengerjakan dengan hanya membaca qul huwallahu ahad. Dia membaca surat al-ikhlas, la yazidu 'alaiha, dia tidak melebihi dari bacaan itu. Falama asbahna ata rajulun annabiyya sallallahu alaihi wasallam fa dzakara dzalika lahu. Maka ketika datang waktu pagi, ada seorang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyebutkan hal ini, wa ka'anna ar-rajul yataqalluha, Seakan-akan lelaki tersebut menganggap ini bacaannya kok pendek, kok sedikit gitu. Yang dibaca kok cuman kulhu aja. Ya. Jadi orang ini mengadu, ya Rasulullah, ya seakan-akan dia apa namanya? Menganggap sedikit, ya Rasulullah, ini ada orang ya. Dia kalau salatul lail yang dibaca hanya kulhu aja. Ya. Seakan-akan dia mengatakan seperti itu, menganggap itu sebagai sesuatu yang sedikit. Karena mungkin yang dipahami bahwasanya qiyamul lail itu bacaannya panjang-panjang. Gerak apa namanya? Dalam gerakannya itu dikerjakan dengan panjang, dengan tumakninah dan tenang dan seterusnya. Bacaan salatnya itu juga panjang. Ini mungkin yang dipahami sehingga tatkala mendapati kok ini yang dibaca hanya kulhu aja, ka'anna ar-rajul yataqalluha, seakan-akan dia menganggap itu sedikit. Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadihi annaha la ta'dilu thuluthal Qur'an. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang diriku, yang jiwaku berada di tangannya, innaha la ta'dilu thuluthal Qur'an, bahwasanya surat Al-Ikhlas itu pahalanya menyamai sepertiga Al-Qur'an. Surat Al-Ikhlas menyamai sepertiga Al-Quran, yaitu dari sisi pahalanya. Ya, dari sisi pahalanya. Ini. Dan hadits ini, ma'asyiral muslimin, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam kitab sahihnya. Sehingga ini menunjukkan boleh seseorang, ya, apabila seorang hanya mempunyai pada qiyamul lail, pada solatut tarawih, dia barakallahu fikum menghafal ataupun membaca dari surat-surat pendek, maka itu ya diperbolehkan. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Dan tentunya ya momen ini ya hendaknya menjadi pelajaran bagi kita. Betapa kita, ma'asyiral muslimin, butuh bagi kita untuk semangat di dalam mempelajari Al-Quran. Semangat di dalam mempelajari Al-Quran. Mungkin sebelum-sebelumnya, seorang muslim, terlebih seorang salafi, nanti taraweh di masjid, kita ikut imamnya aja. Bacaan panjang kita kuat. Sehingga apa? Akhirnya, bermalas-malasan, bermudah-mudahan. Tidak menghafal dari Al-Quran, tidak menghafal surat-surat pendek. Baru sekarang dia merasakan, oh ternyata menghafal dari surat-surat pendek itu adalah begitu penting. Ya. Barakallahu fikum. Bagaimana tidak mungkin dia nanti akan menjadi imam dari sholat wajib. Demikian pula sholat tarawih di rumahnya. Menjadi imam mungkin bagi anak-anaknya. Yang akan dilihat oleh anak-anaknya. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita betapa pentingnya bagi kita untuk menghafal Al-Quran. Terlebih kita berada di bulan Ramadan. Yang mana bulan Ramadan adalah Syahrul Quran. Bulan Al-Quran. Bulan diturunkannya Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkannya yaitu Al-Quran pada malam Lailatul Qadr. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran. Pada bulan Ramadhan yang diturunkan padanya Al-Quran. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada setiap bulan Ramadhan beliau mengkhatamkan Al-Quran dan beliau mempelajari Al-Quran tersebut kepada Malaikat Jibril alaihi salam. Setiap bulan Ramadhan, setiap tahunnya. Hingga pada tahun tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat pada tahun tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhatamkannya dua kali. Sehingga menunjukkan betapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki ihtimam, memiliki perhatian terhadap Al-Quran. Dalam keadaan Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada beliau Al-Quran diturunkan. Namun beliau masih semangat untuk membacanya, untuk mempelajarinya bersama dengan malaikat Jibril alaihi salam. Maka hendaknya ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita juga mencontoh dan meniru dari suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk memanfaatkan bulan ini, bulan Ramadan ini, dengan memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak ibadah. Kemudian syarih hafizahullahu ta'ala menyebutkan, وَمِمَا يُسْتَأْنَسُ بِهِ الْإِخْتِيَارِ الشَّيْخِ أَلْبَدَأَ مِنَ الزَّلْزَلَةِ, dan mungkin bisa diistiknas untuk melengkapi, bukan sebagai dasar hujjah, tapi untuk melengkapi dari apa yang beliau sebutkan tentang menghafal surat dari surat-surat pendek, dari surat Al-Zalzalah hingga surat An-Nas, yaitu apa yang diriwayatkan dari An-Nasa'i di dalam sunannya, kitab Sunan Al-Kubra, dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Dan perkataan beliau di sini mimma yustanas, mengisyaratkan bahwasanya Asy-Syarih hafizahullahu taala mengisyaratkan beliau imma beliau ragu tentang kesahihan hadis tersebut, atau imma beliau meyakini bahwasanya hadis tersebut tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau menyebutkan dengan lafaz yustanas, sesuatu yang sifatnya istinas, sebagai bumbu pelengkap saja, bukan sebagai utama gitu, bukan sebagai dasar utama, namun sebagai pelengkap saja. Dan hadis ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, namun kita baca apa yang disebutkan oleh Syarih hafizahullahu taala. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma qala ata rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala akri'ni ya Rasulullah, datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, wahai Rasulullah, bacakanlah kepadaku Al-Qur'an. Faqala iqra' thalathan min dawati alif lam ra. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bacalah 3 surat dari surat-surat yang diawali dengan alif lam ra. Faqala, maka lelaki tersebut mengatakan, kabirat sinni washtadda qalbi wa ghalidha lisani. Kabirat sinni, usiaku sudah tua, washtadda qalbi, hatiku sudah mengeras, wa ghalidha lisani, dan lisanku sudah kaku. Dia meminta udzur, enggak mampu membaca dari alif lam ra, karena itu barakallahu fikum termasuk surat-surat yang cukup panjang. Qala faqra thalathan min dawati hamim. Kalau begitu, bacalah 3 surat dari surat-surat yang diawali dengan hamim. Faqala mithla maqalatihi, maka orang tersebut mengatakan yang semisal dengan yang sebelumnya. Faqala ar-rajul, maka laki tersebut kemudian mengatakan, ya Rasulullah, akri'ni suratan jami'atan. Wahai Rasulullah, bacakanlah kepadaku, ajarkanlah kepadaku bacaan dari surat yang jami'ah, surat yang telah mencukupkan untukku. Faqara'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan kepadanya, idza zulzilatil ardu hatta faragha minha. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan surat Al-Zalzalah hingga beliau selesai darinya. Faqala ar-rajul walladhi ba'athaka bil haqq la azidu 'alayha abadan. Maka laki-laki tersebut mengatakan, walladhi ba'athaka bil haqq, demi zat yang telah mengutusmu dengan al-haq, la azidu 'alayha abadan, sungguh aku tidak akan menambahi dari hal ini. Maka thumma adbara ar-rajul, maka laki-laki tersebut kemudian pergi. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aflaha ar-ruwaijil, sungguh laki-laki tersebut akan beruntung. Yaitu apabila dia berpegang dengan apa yang dia dapatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فإذا اكتفى العام بحفظ زلزلة إلى الناس أو اقتصر على بعضها فإنه يكفيه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشأن هذا الرجل الذي عزم على الاقتصار على زلزلة وحدها أفلح. Maka kata Asy-Syarih hafizahullahu taala, maka barang siapa yang mencukupkan diri, maka apabila seorang ami, seorang awam mencukupkan diri dengan menghafal surat Al-Zalzalah sampai surat An-Nas, atau mencukupkan dari sebagiannya, ya, mungkin dia hanya menghafal karena barakallahu fikum salat tarawih hanya 8 rakaat misalnya, dia mencukupkan 8 rakaat ditambah mungkin nanti witirnya kul ayyul kafirun dengan kul huwallahu ahad, dia tambah lagi dengan sabih isma misalkan, ya, maka dia hafal misalkan hanya beberapa surat, ya, misalkan dia hanya menghafal Al-Lahab, kemudian An-Nasr, ya, atau naam An-Nasr, kemudian dia menghafal Al-Kawthar, Al-Ma'un, Al-Quraish, Al-Fil, Al-Zalzalah, Al-Humazah, kemudian Al-Asr misalkan, surat-surat pendek, ya. Dia mencukupkan hal tersebut seorang ami, maka tidak mengapa, ya. Fa'innahu yakfihi, dan itu mencukupi. Fa'innan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang orang tersebut, ya, yang dia berazam hanya menghafal surat tersebut Zalzalah sampai An-Nas, kata Nabi aflah, sungguh dia akan beruntung. Sehingga ini menunjukkan kadar minimalnya, ya, seorang menghafal dari surat-surat tersebut, ya, ini kadar minimal. Namun apabila seseorang mampu dia menghafal lebih, maka itu lebih baik tentunya dan lebih afdal untuknya. Faman hafizaha aw zada 'alaiha ba'dhu qisari suwari aw ba'dhu qisari suwari fa huwa minal muflihin insyaallah. Maka tasyarih, barang siapa yang menghafalnya surat Al-Zalzalah sampai surat An-Nas, atau dia, ya, menambah dari hafalan melebihi itu dari surat-surat yang pendek, fa huwa minal muflihin, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung insyaallah. Wa hadhihi al-manhajiyyah fi at-ta'limi tushajji'u katsiran min al-'awwam 'ala at-ta'allumi wal hifdhi. Maka metode ini, kata Syarih hafizahullah, metode ini di dalam mempelajari Al-Qur'an, ya, di dalam mempelajari Al-Qur'an akan memberikan dorongan dan semangat kepada orang-orang awam untuk mempelajari dan menghafalkannya. Indama yuqalu lahu innal qadra alladhi tahtaju ilaihi huwa hadzal qadru min as-suwari min az-zalzalati ila an-nas. Apabila dikatakan kepada seseorang bahwasanya kadar minimalnya, ya, yang kau butuhkan dalam salatmu sehari-hari itu kadar surat-surat ini, dari surat Al-Zalzalah sampai surat An-Nas. Fayash'uru anna al-qadr alladhi yahtajuhu liqamati ibadatihi wa hadzal qadr al-yasir. Maka dia akan merasa, seseorang akan merasa bahwasanya, ya, kadar yang harus dia hafalkan dari surat-surat pendek ini adalah sesuatu yang ringan. Ya. Fata'dhumu inayatuhu bihadhihi suwar, sehingga akan semakin dia bersemangat dan perhatiannya terhadap surat-surat ini. Min haitsul hifdhi wa min haitsu al-fahm li ma'aniha, dari sisi hafalan, dari sisi pemahamannya. Ya. Hatta takuna tilawatuhu li hadhihi suwari an fahmin li ma'aniha, sehingga bacaannya dari surat-surat tersebut, ya, akan dia baca dan berusaha untuk memahami makna-maknanya. Wa dirayatin li madluliha. Dan barakallahu fiikum, untuk mempelajari makna juga sama madlul, kandungan dari surat-surat tersebut. Sehingga ini ma'asyiral muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, sesuatu yang sangat-sangat ringan. Sesuatu yang sangat-sangat ringan. Seorang menghafal dari tabbat yada hanya beberapa ayat. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu ma kasab. Sayasla naran dhata lahab imra'atuhu lamma latal hatab fi jidiha hablum min masad. 5 ayat kurang lebih. Dia hafalkan, dia baca. Atau seseorang membaca inna atainakal kautsar, 3 ayat inna atainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Ringan insyaallah. Menghafal surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr illal ladina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Surat-surat yang pendek, yang ringan untuk dihafal. Ya. Sehingga apabila seseorang, ya, yang ingin memulai menghafal, Atau seorang menasihati kepada seorang awam yang hendak memulai untuk menghafal Al-Quran. Minimalnya ini, menghafal sampai surat Al-Zalzalah. Surat-surat yang pendek, yang mudah. Dan tentunya akan menimbulkan semangat, memunculkan semangat untuk mempelajari Al-Quran. Ya. Sehingga beliau, Syekh Asy-Syarih Hafizallahu Ta'ala, ya, menasihatkan. ولهذا لو أنه خصص في المساجد حلقا لعوام المسلمين يقتصر فيها على هذه الصور وعلى هذه الصور. Maka andaikan lau khusus, dikhususkan masjid-masjid, dibuka halaqah-halaqah untuk keumuman kaum muslimin, untuk awamul muslimin, yang mengkhususkan, mencukupkan diri menghafal dari surat-surat tersebut, dari surat Al-Zalzalah sampai surat An-Nas. Dibuka misalkan ya. Daurah Ramadan misalkan, pesantren kilat selama Ramadan dan semisalnya. Dia hafalkan dari surat-surat tersebut, Al-Zalzalah sampai An-Nas, ini adalah sesuatu yang sangat-sangat ya bermanfaat bagi keumuman kaum muslimin. Ya. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau rahimahullahu taala ya di dalam matanya menyebutkan ya. Syekh bin Baz rahimahullah talqinan wa tashihan lil qiraati wa tahfidzan wa syarhan lima yajibu fahmuhu. Kata Syekh bin Baz rahimahullah taala di dalam matan, talqinan secara talqin, wa tashihan lil qiraah membenarkan bacaan, wa syarhan lima yajibu fahmuhu dan menjelaskan apa yang wajib untuk dipahaminya. Maka dari sini ya kita bisa mengambil faedah bahwasanya metode di dalam mempelajarinya untuk orang awam ya, karena ini kitab ini ya diperuntukkan ya secara khusus kepada mereka orang-orang awam, sehingga dikatakan ad-durusul muhimmah li'ammatil ummah, pelajaran-pelajaran penting untuk orang-orang awam dari kalangan umat ini. Maka metode di dalam mengajarkan kepada mereka ada empat tahapan ya, ada empat tahapan. Yang pertama kata beliau at-talqin atau talqinan, yaitu dengan mentalqin ya, terkhusus bagi mereka yang belum bisa membaca Al-Quran, maka butuh baginya untuk ditalqin ya, dituntun, dibacakan satu ayat, diulang ya, diulang mungkin satu ayat diulang 5 kali, diulang 10 kali, bahkan mungkin bisa lebih ya, 50 kali, 100 kali hingga dia benar-benar barakallahu fikum bisa menghafalnya. Ya. Sehingga yang pertama adalah at-talqin, dengan mentalqinnya. Ya. Kemudian yang kedua, kata beliau tashihan lil qiraah, membenarkan bacaan dia. Ya. Jadi di samping mentalqin, seorang benarkan bacaan dia. Misalkan seseorang belajar dari surat Al-Fatihah tadi misalkan. Seorang yang belum bisa membaca Al-Quran ditalkin. Disuruh menirukan misalkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Atau dengan bacaan yang biasa Alhamdulillahi Rabbil Alamin misalkan. Dia tuntun. Orang yang belajar tadi membaca, kalau dia salah dibenarkan. Misalkan dia membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin, dibenarkan Alhamdulillahi, dibenarkan tashihan lil qiraah, membenarkan bacaannya ya, membenarkan bacaannya. Sehingga dari sini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ini juga memberikan faedah bagi kita. Seorang yang ingin menghafal Al-Quran, di antara metode yang dianjurkan adalah membenarkan bacaannya terlebih dahulu. Dalam istilah mungkin di sebagian putra-putri kita, ditahsin dulu baru dihafal. Ya. Ini bagi sebagian anak-anak yang mungkin mereka barakallahu fikum belum pandai di dalam membaca Al-Quran. Terkadang dia masih bermain-main sehingga terkadang terlewatkan satu harokat, dua harokat, satu bacaan panjang, pendek, dan seterusnya. Sehingga dibenarkan dulu bacaannya. Tashih lil qiraah. Ini. Baru setelah itu, kata Syekh bin Baz rahimahullahu taala batahfidzan, baru setelah itu langkah ketiga adalah menghafalnya ya, menghafalnya. Sehingga setelah dibenarkan bacaannya dengan bacaan yang benar, baru setelah itu dia menghafalnya. Dengan hafalan pun dengan hafalan yang benar. Sehingga apabila seorang telah benar di dalam membacanya dan dia benar di dalam menghafalkannya, ya, sehingga dia akan berjalan menghafal dalam keadaan hafalannya benar. Berbeda halnya kalau seseorang menghafal tanpa ada pembimbing, tanpa ada yang membenarkan bacaannya, tanpa ada yang mentasmi'nya. Dikhawatirkan tatkala dia menghafal, dia menghafal dengan bacaan yang salah dalam keadaan dia tidak menyadari. Dalam keadaan dia tidak menyadari. Terlebih apabila itu adalah anak kecil, seorang anak. Bagaimana kiranya kalau dia dari kecil menghafal salah? Ini repot. Ketika sudah besar mau merubah, itu berat. Karena hafalan anak kecil, ya, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, diibaratkan menulis di atas batu. Menulis di atas batu, ya, memang sulit. Memang mereka butuh kesabaran, tapi tatkala mereka menghafal, hafalan tersebut akan kuat. Sebagaimana tulisan di atas batu itu akan tahan lama, ya, akan bertahan lama. Maka untuk menghapus tulisan itu, membenarkan, mengoreksi ini juga berat. Sehingga diusahakan sejak kecil mereka dibimbing, ya, ketika menghafal dengan hafalan yang benar, dengan bacaan yang benar, dibiasakan untuk menghafalnya sesuai dengan tajwidnya, panjang pendeknya, ya, diusahakan dengan makhrajnya dan yang semisalnya. Ya. Ini. Karena terkadang ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau sudah salah repot. Ya. Misalkan dari kecil menghafal tidak membedakan antara tha, huruf sin, huruf shin, dia tidak apa huruf sad, ya. Dia tidak membedakan, sehingga misalkan dia membaca menghafal surat Al-Kautsar, ya, dia membaca inna atainakal kautsar, sampai besar dia kalau membaca Al-Kautsar dalam keadaan salah, ya. Sehingga ini, sehingga dibenarkan bacaan tersebut dari apa yang dia baca. Kemudian yang keempat, ya, langkah keempat setelah itu, ya, kata beliau, wa syarhan lima yajibum fahmuhu, dan mempelajari, ya, mempelajari penjelasan dari apa yang dia hafal dan wajib untuk memahaminya, ya. Sehingga barakallahu fiikum, hendaknya seseorang, ya, berusaha untuk memahami arti dari ayat-ayat ataupun surat-surat pendek ini, ya, dari surat Al-Zalzalah sampai surat An-Nas. Ini minimalnya dia baca, ya, bagi kita orang ajam, dia baca terjemahannya. Apabila memungkinkan, dia baca tafsirannya. Dia ikuti kajian yang menjelaskan tentang penafsiran, makna dan kandungan dari surat-surat tersebut. Ini apabila memungkinkan, ya. Sehingga Asy-Syarih Syekh Abdul Razak Al-Badr Hafizahullah Ta'ala, ya, beliau dalam syarahnya terhadap kitab ini, beliau menjelaskan tafsiran secara ringkas dari surat Al-Zalzalah sampai surat An-Nas, demikianlah surat Al-Fatihah, ya. Yang mana insyaallah barakallahu fikum, apabila, ya, masih ada waktu kita menyelesaikan dari kitab ini, dari matan ini, dan apabila masih tersisa dari hari-hari di bulan Ramadan, akan kita manfaatkan untuk mempelajari secara ringkas, ya, tafsir dari surat-surat ini Al-Zalzalah sampai surat An-Nas binillahi ta'ala. Maka ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, pelajaran pertama, ad-dasul awal dari kitab ad-durusul muhimmah li'amatil ummah, pelajaran-pelajaran penting bagi keumuman umat ini, keumuman kaum muslimin, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita. Dan insyaallah di kesempatan berikutnya kita akan melanjutkan pada pelajaran yang kedua bi'idnillahi ta'ala wallahu ta'ala alam bisawab. Nas'alullaha an yaj'alana wa iyyakum minal ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.